masih terlalu dini. Kau bisikkan kata ini, ku mohon kau mengerti. Maafkanlah diriku, maafkanlah berjuta kali. Kau katakan cinta ini masih terlalu dini. Kau bisikkan kata ini.